Kau takkan pernah tahu mimpiku. Kini saatnya aku bicara tentang apa yang selama sesali, karena ku ingin kau bahagia. Teruslah kau tersenyum dan hiduplah dengan cintanya. Biar ku simpan bayangmu di hatiku. Sesali, tapi ku.